Demikian pula amal bil lisan, amal maksud saya dengan jawarih dan amal dengan hati. Saya ulangi, ucapan ada dua, ucapan di lidah dan ucapan dalam hati. Seperti ikrar la ilaha illallah dan semua ikrar keimanan. Amalan juga ada dua, amalan anggota badan, amalan tubuh ini, tangan, kaki, mata, telinga dan seluruhnya, dan juga perbuatan hati, mencintai yang seharusnya dicintai, membenci yang seharusnya dibenci, itu amalan hati. Baik, berarti kalau diringkas, fal imanu qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal jawarih. Demikian kata Syekh Rabi hafizahullahu taala. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapannya ucapan hati dan ucapan lisan. Wa amalnya amalul qalbi wal jawarih, amalan hati dan amalan anggota badan. Au taqulu, atau kau katakan, al-imanu qawlun wa amalun wa'tiqad. Atau dengan ringkas kita katakan bahwa iman itu mencakup ucapan, perbuatan dan keyakinan. Yazidu bitta'ah, akan bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Hadza huwa al-iman 'inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah makna iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, seluruh para tabi'it tabi'in, seluruh para imam, imam ahli sunnah sepakat. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan, aku belajar dari lebih dari 100 guru. Masyaikh. Semuanya berkata dengan sama, al-iman qawlun wa amal, yazidu wa yanqus. Semuanya mengucapkan ucapan yang sama, bahwa iman mencakup ucapan perbuatan. Ucapan lisan, ucapan hati, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Berarti guru beliau seluruhnya sama, ahli sunnati wal jamaah. Yusyarikuhum al-khawarij fi anna al-iman qawlun wa amalan wa i'tiqad. Walakin indahumul iman la yazidu wa la yanqus. Dalam hal iman itu mencakup ucapan, perbuatan dan keyakinan, khawarij sama. Aliran sesat khawarij sama menyatakan iman mencakup ucapan, perbuatan dan keyakinan. Tetapi khawarij tidak menganggap iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Lihat perbedaannya. Ketika bicara iman, qaulun wa amal, sepakat. Iya, kita sama, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa iman, qaulun wa amalun wa i'tiqad, ucapan, perbuatan dan keyakinan. Tapi ketika berbicara yazid wa yanqus, kata khawarij, tidak bisa. Iman hanya bisa ada dan hilang. Kalau dia beramal soleh, beriman. Kalau bermaksiat, hilang imannya. Gak bisa berkurang. Langsung habis. Alias kafir. Imannya hilang. Berarti khawarij yusyarikuna, yani yusyarikul ahli sunnah wal jamaah, fi anna al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Walakin indahumul iman la yazid wa la yanqus. Tetapi menurut khawarij, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Liannahu mujarrad ma yartakibul muslim al-kabirah yakhruj minal islam. Karena mereka beranggapan hanya dengan satu perbuatan dosa, maka iman langsung hilang. Bukan berkurang. Maka mereka menganggap bahwa iman itu satu kesatuan yang tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Satu kesatuan, imma ada wa imma hilang. Tidak bisa berkurang, berkurang. Tidak ada itu, kata mereka. Yuqabiluhum murji'ah. Berbanding terbalik dengan murji'ah. Kalau murji'ah, mereka justru menyatakan iman itu bukan qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu cukup keyakinan saja, kata murji'ah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Jadi kalau kita tulis keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ada dua inti. Inti pertama, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Inti kedua, yazid wa yanqus. Inti yang pertama ditentang oleh murji'ah, dicocoki oleh khawarij. Tapi inti yang kedua justru khawarij yang menentang. Ahlussunnah dua-duanya mengimani bahwa iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Dan mengimani pula poin kedua, iman yazidu wa yanqus. Khawarij ambil yang pertama. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Poin keduanya, bertambah dan kurang? Enggak bisa. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Imma ada wa imma hilang, kata khawarij. Sebaliknya murji'ah, justru poin pertamanya yang ditentang. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqad, tidak bisa. Kata murji'ah, iman itu cukup yang namanya iman itu apa yang diyakini. Karena makna iman itu percaya. Kalau ada seorang percaya, cukup. Dia punya iman. Bagaimana dengan amalan-amalan-amalan? Ada kaitannya dengan iman. Lihat ikhwani fiddin a'azzakumullah. Mereka mungkin melihat dari sisi lughah, sisi bahasa. Amana yu'minu imanan, maknanya percaya. Maka kalau orang sudah percaya berarti beriman. Yang penting eling. Aliran kejawen betapa miripnya dengan murji'ah. Kalau murji'ah menyatakan yang penting hati percaya, cukup itu iman. Mereka yang penting eling sama Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala, dikatakan al-imanu huwa tasdiq. Kata murji'ah, iman itu hanya percaya. Tasdiqu bil qalbi faqat. Hanya kepercayaan dalam hati. Sehingga sekarang dijuluki alirannya aliran kepercayaan. Yang penting percaya. Awil ma'rifah. Atau bahkan bukan hanya percaya, di bawahnya percaya. Apa itu? Ma'rifah, tahu, mengetahui, mengenali. Oh iya, ada Tuhan. Selesai. Ikhwani bin a'azakumullah, tinggi mana itu? Ma'rifah dengan tasdik. Ikhwani bin a'azakumullah, walaupun dua-duanya tidak sempurna kalau tidak dikatakan dan tidak diiringi dengan amalun wa i'tiqad atau amalun wa iqrar, tetapi antara keduanya sangat berbeda, sekedar tahu dan percaya. Berarti murji'ah ada macam-macam, ada pecahan-pecahannya. Yang satu, aliran murji'ah berkata bahwa iman itu hanya mengenali, kenal Tuhan, selesai. Dia beriman, katanya, dengan sempurna. Golongan kedua, tidak bisa, bukan hanya mengenali, mengenali dan percaya. Walaupun tidak beramal, walaupun tidak beramal, walaupun tidak berbuat, bahkan walaupun tidak ikrar. Bayangkan. Berarti bisa jadi ada orang Yahudi dan Nasrani yang ternyata mereka mukmin, beriman. Sesungguhnya la ilaha illallah itu benar. Ya masuk Islam enggak mau. Ikrar. Hati kecilnya sudah ada itu, percaya. Itu dikatakan mukmin oleh mereka. Padahal dalam Islam menurut ijma' para ulama seluruhnya, enggak terkecuali dari mazhab apapun dari ahli sunnah, semuanya berkata bahwa yang namanya iman bukan hanya ma'rifah wa tasdiq, tetapi harus diiringi ikrar di lisan. Itu baru dua. Dan diiringi pula yang ketiga, apa itu? Penerapannya, pembuktiannya dengan amalan, perbuatan. Tayib, itu iman. Ini aliran Murji'ah, yang satu menyatakan cukup mengenali dikatakan mukmin, yang kedua cukup percaya dikatakan mukmin, sebagaimana apa yang diyakini oleh Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Ada aliran lain dari Murji'ah yang berkata bahwa iman itu tasdiq bil qalbi kama inda gulatil Murji'ah, cukup keyakinan dalam hati saja, percaya dan keyakinan, seperti aliran Murji'ah ekstrim. Berarti Jahmiyah hanya kenal saja cukup dikatakan mukmin. Murji'ah yang ekstrim menyatakan tasdik saja cukup. Ada lagi yang ketiga dari aliran Murji'ah yang dijuluki dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha. Jangan ngantuk. Barakallahu fikum. Yang kagetnya kaget banget berarti ngantuk itu. Yeah. Alhamdulillah enggak terus terucap astagfirullah begitu. Tayib, Murji'atul Fuqaha barakallahu fikum. Mereka berkeyakinan i'tiqad bil qalbi wa ikrarun bil lisan. Titik. Amal tidak masuk. Wala yadkhul indahumul amal fi musammal iman. Mereka tidak menganggap bahwa pengamalan atau amalan perbuatan tidak dianggap sebagai iman. Sehingga kalau seorang sudah yakin dalam hatinya dengan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kemudian mulutnya sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia sudah mukmin kamilul iman, sudah mukmin dengan sempurna keimanannya. Amalannya enggak peduli amalannya kayak apa, yang penting sudah berikrar. Ini yang terbanyak. Bahkan hari ini yang terbanyak yang jenis ini. Pokoknya saya sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pokoknya saya sudah bersyahadat, pokoknya saya sudah muslim. Nah, terus konsekuensi dari keislaman mana? Salat tidak, puasa tidak, syariat tidak, ini tidak, itu tidak, semua syariat enggak pernah dipedulikan. Ini satu keanehan kalau dikatakan mukmin kamilul iman. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amma ahlu sunnati wal jamaah, tadi tiga aliran Murji'ah diingat-ingat. Yang pertama Jahmiyah, apa katanya? Cukup kenal saja, kenal Allah, beriman. Yang kedua Ghulatul Murji'ah, Murji'ah ekstrim, yang berkata cukup pembenaran dalam hati, keyakinan pembenaran dalam hati. Yang ketiga Murji'atul Fuqaha. Ini beberapa fuqaha terfitnah dengan Murji'ah jenis ini, sehingga mereka berkata bahwa iman itu adalah apa yang diyakini dalam hati dan ikrarkan di lidah. Adapun amalan-amalan tidak termasuk iman. Amalan itu kaitannya dengan ketakwaan, kata mereka. Yang bertambah dan berkurang bukan imannya. Yang bertambah dan berkurang adalah takwanya, kata mereka. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Adapun ahlus sunnati wal jamaah menyatakan bahwasanya al-imanu, yang namanya iman mencakup keyakinan dalam hati, ikrar di lidah, dan perbuatan anggota badan sebagai pembuktian. Amalu sunnah fa amalul qulubi wa amalul jawari dakhilatun fi musammal iman ba'da tasdiq. Adapun ahlu sunnah memasukkan atau menganggap amalan hati dan amalan anggota badan termasuk iman. Maka kalau amalan-amalannya lengkap, berarti imannya lengkap, sempurna. Kalau ternyata berkurang, berarti imannya berkurang. Karena amalan solehnya berkurang, berarti imannya turun. Iman ada bid'un wasittuna syu'bah. Ada 60 sekian cabang. Alhamdulillah. Yuslih fa'alakum. Mewujudkan hakul muslim. Alal muslim juga iman. Masya Allah. Baik. Yang namanya iman mencakup amalan-amalan anggota badan. Maka kalau dikatakan iman bercabang-cabang menjadi 60 sekian cabang, yang paling tingginya la ilaha illallah, yang paling rendahnya apa? Imatatul adza anit tariq. Ini khawatir ada kaum muslimin yang terkena duri ini, pinggirkan. Itu iman. Apa sebabnya dia menyingkirkan gangguan dari jalan? Karena ada iman dalam hatinya. Ini beling bahaya, nanti kena santri, pikirkan. Imatatul adza anit tariq wal haya'u minal iman. Dan rasa malu termasuk keimanan. Tayib, kalau sekian cabang, bagaimana kalau ada orang yang cuma satu cabangnya, cabang la ilaha illallah titik, yang lainnya enggak ada, dengan orang yang cabangnya cuma 5, yang ini 50, yang ini 60 sekian, mana yang lebih sempurna? Barakallahu fiikum. Dari situlah bahwa iman antara kaum muslimin tatafawat. Iman antara muslim dengan muslim lainnya berbeda-beda, tidak sama. Ada yang sangat sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang lebih kurang lagi, ada yang tidak sempurna, ada yang berkurang, sampai di antara mereka ada yang imannya hanya sebiji darah. Dan itu banyak diriwayatkan tentang iman yang sebiji darah, menunjukkan bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada yang bertambah, ada yang berkurang, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kembali kepada kita. Fal imanu yashmulu al-i'tiqadat wa a'mal al-qulub min khawfillahi wa hubbihi wa raja'ihi wa raghbat ilayhi wa tawakkul. Hadihi kulluha min a'malil qulub. Maka yang namanya iman mencakup semua keyakinan-keyakinan dan tercakup di dalamnya semua amalan-amalan hati. Apa di antaranya amalan hati? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi kulluha min a'malil qulub. Itu semua termasuk amalan-amalan hati, itu termasuk iman. Wa hiya min samimil iman, bahkan itu termasuk intinya keimanan. Intinya keimanan yang merupakan motor penggerak yang akan menggerakkan seluruh anggota badannya. Kenapa anggota badannya bergerak, bangun, kakinya melangkah, jalan ke masjid, berwudu dengan baik, isbagul wudu, kemudian berangkat saf yang pertama, masya Allah, kemudian ikut bertakbiratul ihram bersama imam, masya Allah. Mengapa dia berdiri di saf terdepan untuk sholat berjamaah di masjid? Karena ada rasa takut pada Allah, ada rasa harap pada Allah, karena ada rasa tawakal bergantung kepada Allah, karena ada rasa ingin taqarrub, raghbah ilallah. Berarti amalan-amalan yang ada pada zahir, pada anggota badan ini adalah buah dari amalan-amalan hati dalam bentuk rasa takut pada Allah, rasa harap pada Allah, rasa ingin dekat dengan Allah. Itu somimil iman, intinya keimanan. Wala yaqumul iman illa biha, maka iman enggak akan bisa tegak tanpa amalan-amalan hati ini. Iman enggak akan bisa tegak tanpa amalan-amalan hati ini. Wala yakunu illa biha, tidak akan bisa tegak kecuali dengan amalan-amalan hati tadi. Wa kadzalika a'malul jawarih, demikian pula amalan-amalan anggota badan, demikian pula perbuatan-perbuatan anggota badan, seperti berpuasa, salat, zakat, bersedekah, beribadah dengan ibadah-ibadah, wasairit takalif, dan semua syariat-syariat Allah. Al-jihad, termasuk dalamnya jihad, berjuang membela agama Allah, membela sunnah dengan jiwanya dan hartanya. Wa masyakala dzalik, dan semua yang semirip dengan itu, semuanya merupakan iman. Hatta innal adza yumatu min at-tariq min al-iman, bahkan menggeserkan gangguan dari jalan agar kaum muslimin tidak terganggu, itu pun minal iman. Baik, sehingga jangan dipisahkan amalan dengan iman. Apakah mungkin, Ustaz, ada seorang yang hatinya beriman, mulutnya berikrar, dan amalan-amalan hatinya ada, rasa takut pada Allah ada, rasa harap pada Allah ada, rogbah ada, tapi amalan dohirnya gak ada? Mungkin apa enggak mungkin? Ya Allah, izin. Habis waktu. Enggak ada yang jawab. Kalau dia ala qaidil hayah, sahah wal afiyah, tidak mungkin. Sebab amalan hati akan terbukti dalam wujud nyata. Rasa takut. Mana buktinya? Kalau dia takut, pasti dia sholat. Kalau dia takut pada Allah, pasti dia mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau itu di akhir hidupnya. Ketika sudah hampir wafatnya. Ya Allah, atubu ilaik, astagfirullah. Aku udah mulai ada rasa takut, rasa harap semuanya. Tiba-tiba meninggal. Husnul khatimah. Belum beramal khairan qat, belum beramal satu kebaikan pun. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Husnul khatimah, masya Allah. Ada sahabat yang ibadahnya hanya 2 rakaat saja. Masuk Islam ketika sedang perang. Aku akan ikut berperang. Aku tidak meminta bantuan dari musyrikin. Kalau gitu aku masuk Islam. Asyhadu la ilaha illallah. Kemudian ikut berperang. Diriwayatkan salat 2 rakaat, kemudian berperang, mati terbunuh. Cuma 2 rakaat dan jihad. Ada lagi yang belum beramal sama sekali. Masuk Islam, terbunuh. Belum beramal apapun. Sehingga ikhwani fiddina azakumullah. Diriwayatkan ada seorang yang diselamatkan dari api neraka dalam keadaan imannya sangat lemahnya sebiji darah. Walam ya'mal khairan qat. Yang belum beramal kebaikan apapun. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan di dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha min at-tariq atau an at-tariq. Iman itu ada 70 sekian cabang-cabangnya. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha adat tariq. Nabi menyebutkan sebagai cabang keimanan. Padahal cuma menggeserkan paku atau beling atau duri. Khawatir saudaranya akan tertusuk. Jangan sampai kaum muslimin terkena. Dia singkirkan dari jalan. Itu sudah termasuk iman. Barakallahu fikum. Berarti yang namanya iman memiliki sekian banyak cabang. Siapa yang cabang-cabang imannya lengkap, berarti dia mukmin kamilul iman. Dan siapa yang cabang-cabang keimanannya tidak lengkap, berarti kurang sempurna. Maka aneh kalau ada aliran yang menolak iman itu yazid wa yanqus. Syar'an wa 'aqlan wa fitratan. Aneh secara syariat, aneh secara akal, aneh secara fitrah. Dalil-dalil sudah terlalu banyak. Supaya seperti yang kita baca ini. Secara akal, kalau ada si fulan dikatakan oleh Nabi sebaik-baik keimanan atau sesempurna-sempurna orang yang beriman, berarti ada yang tidak sempurna dong. Aina uqulukum? Di mana akal kalian? Wahai Murji'ah, wahai Khawarij. Wa hadzal iman yazidu bil ta'ah, maka iman ini bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqus bil isyan. Bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Mengapa bertambah dengan ketaatan? Tadi, karena ketaatan itu sendiri iman. Ketaatan itu adalah keimanan. Salat itu iman. Apa buktinya kalau salat iman? Ketika Rasulullah SAW mendapatkan dari Allah Taala perintah wahyu, "Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Yang tadinya salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Allah perintahkan hadapkanlah ke Masjidil Haram. Jadi riwayat perpindahan kiblat. Munafikin mulai membuat syubhat, desas-desus, bisik-bisik. Kalau kiblat Baitul Maqdis itu yang benar, kenapa kita tinggalkan yang benar kepada yang salah? Kalau yang benar adalah Masjidil Haram, berarti selama ini kita salah menghadap Baitul Maqdis. Lihat syubhatnya. Kata mereka, bagaimana? Beberapa bulan kita ibadah menghadap Baitul Maqdis. Kalau memang yang benar adalah Masjidil Haram, berarti selama ini kita salah. Kalau yang benar adalah Baitul Maqdis, kenapa yang benar ditinggalkan kepada yang salah? Bagaimana ini? Enggak jelas agama ila akhirnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Setelah bicara masalah kiblat, Allah katakan Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian yang kemarin. Tafsirnya semua sama. Apa itu maksudnya tafsirnya semua sama? Semua tafsirnya adalah sholat kemarin menghadap Baitul Maqdis tidak sia-sia. Allah sebutkan sholat menghadap Baitul Maqdis dengan imanakum. Allah la yudhi'u imanakum. Allah enggak akan sia-siakan iman kalian kemarin. Yaitu sholat menghadap Baitul Maqdis enggak sia-sia, tetap ada pahalanya. Barakallahu fikum. Berarti sholat disebut iman. Membersihkan gangguan dari jalan karena Allah, itu juga iman. Hadis tadi. Mengikrarkan la ilaha illallah, juga iman. A'laha la ilaha illallah. Berarti semua amalan-amalan ibadah, amalan saleh, ketaatan-ketaatan, semua dinamakan iman. Taib, kalau yang ketaatannya cuma 3, dengan yang ketaatannya 5, mana yang lebih tinggi imannya, lebih banyak imannya? Ya 5 lebih banyak daripada 3. Taib, kalau cabangnya ada 70 sekian, bagaimana kalau dia kerjakan hanya 10 atau 20? Bandingkan dengan yang 70 dan bandingkan pula dengan yang 70 sekian. Mana yang lebih sempurna? Yang lebih banyak. Semakin taat, semakin banyak ketaatan-ketaatan, semakin sempurna imannya. Barakallahu fikum. Yazidu ila an yasil amthal al-jibal. Iman bisa bertambah hingga seperti gunung. Wayanqus ila an yasila ila adna mithqala dzarratin min iman. Dan bisa berkurang sampai lebih kecil dari biji dzarrah. Lebih kecil dari atom. Itu iman. Wal murji'ah indahumul iman la yazid wa la yanqus. Adapun Murji'ah menganggap iman tidak bertambah, tidak berkurang. Murji'ah menganggap iman semua sempurna. Li'annal iman tasdiqun faqat indahum, karena yang namanya iman menurut mereka hanya percaya. Kamu percaya? Kamu percaya? Oh sama berarti. Kamu percaya enggak? Percaya. Oh sama. Kamu percaya? Percaya. Sama. Berarti kamu semua imannya sama. Ini khudubdina azakumullah. Qawlun azim. Ucapan besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali ucapan tersebut yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyakuluna illa kadiba. Tidaklah mereka berbicara kecuali dusta. Mengapa? Masa imannya Nabi dengan imannya munafik sama? Karena sama-sama percaya katanya. Kamu percaya? Percaya. Saya percaya. Ya beda jauh. Mereka menganggap imannya Jibril dan Mikail dengan imannya kita dan imannya para fusaq dianggap sama. Kamu percaya adanya Allah? Kamu percaya tentang tauhid? Percaya. Sama dengan imannya Jibril. Ya berbeda jauh. Bumi langit bedanya. Maka kalimat mereka yang berkata iman menurut saya hanya tasdik. Adapun amalan enggak berkait dengan iman. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, bahkan murji'atul fuqaha yang paling mendingnya dari tiga aliran murji'ah tadi itu pun dicikapi keras oleh para ulama. Didatangi mereka dan dikatakan, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang membunuh bapaknya, menzinai ibunya sendiri, kemudian meminum khamr dari batok kepala bapaknya, apakah imannya masih sempurna? Kata mereka, menurut saya imannya tetap sempurna. Astaghfirullah, wajhi min wajhika haram, wajahku dari wajahmu haram. Itu tiga orang yang datang kepadanya. Yang kedua berkata, la yudhilluni wa iyyaka saqful abada. Kalau begitu tidak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Aku akan selalu menghindar di mana kamu berada. Yang ketiga berkata, wallahi la ukallimuka abada. Aku enggak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Ini murji'atul fuqaha yang menyatakan iman itu keyakinan dan ikrar. Adapun amalan enggak berkait. Walaupun beramal sejelek-jelek amalan, tetap imannya sempurna. Marah mereka para ulama. Orang yang membunuh bapaknya sendiri, menzinai ibunya sendiri, kemudian minum khamr dari batok kepala bapaknya, kamu anggap sempurna imannya? Menurut kami sempurna imannya. Marah mereka para ulama. Ditahdir. Disikapi dengan sikap keras. Barakallahu fikum. Kira-kira bagaimana dengan orang yang berkata cukup dengan eling? Eling Gusti Kawulo atau eling Kawulo Gusti? Aku ingat Tuhan titik. Ikrar pun tidak. Astagfirullah. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Qala, karena iman menurut mereka hanya pembenaran saja, maka tidak bisa bertambah dan berkurang. Semua yang membenarkan dianggap sama. Idza tara alaihi naqsun intaha wa kharaja sahibuhu min dairatil iman. Kalau ada kekurangan atau dianggap tidak percaya, berarti tidak beriman. Selesai. فهو لا ينقص لكنه يستوي في هذا الايمان عندهم لا يتفاضل. اخواني في الدين اعزكم الله, bagi mereka murji'ah iman itu tidak berbeda-beda, semua orang imannya sama. Sama dengan khawarij, iman adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Maka hanya ada dan tidak ada. Tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Ada atau tidak ada. Bedanya, kalau khawarij mengkafirkan dengan amalan maksiat, maka imannya hilang. Sedangkan Murji'ah menganggap imannya enggak bisa hilang sampai keyakinannya hilang, sampai ma'rifah dalam hatinya hilang. Maka bagi mereka yastawi fihi afjarun nas wa akhbathun nas ma'al anbiya'i was-siddiqin wal malaikah. Maka bagi mereka, bagi Murji'ah, sama saja afjarun nas, sefajir-fajir manusia, sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia, akhbathun nas, sama dengan para nabi imannya, sama dengan para siddiqin, sama dengan Abu Bakar wa Umar, sama dengan para malaikat. Hada dalalun kebir. Itu adalah kesesatan yang sangat besar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ayuhat tullab, rahimani wa rahimakumullah. Amir Ibn Tahir, seorang gubernur yang semangat mencari ilmu dan selalu bersama para ulama, dia berkata, aku benci Murji'ah karena dua hal. Yang pertama, karena mereka berpendapat khuruj alal hukam. Yang pertama, karena mereka berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa muslim. Yang kedua, aku sendiri tidak sampai hati mengatakan imanku seperti imannya Imam Ahmad atau Ibrahim bin Rahuya. Tetapi mereka mengatakan iman mereka seperti imannya Jibril wa Mikail. Iman mereka seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Ini yang paling aku benci dari mereka. Ya ikhwan ibn a'azakumullah. Yang pertama, karena mereka membolehkan pemberontakan pada penguasa muslim. Yang kedua, aku saja mau berkata imanku seperti imannya Imam Ahmad, gak sampai hati. Mengapa? Aku jauh di bawah mereka. Baru ke Imam Ahmad. Tapi mereka dengan sombongnya berkata, iman kami sama sepertinya imannya Abu Bakar wa Umar. Bahkan seperti imannya Jibril wa Mikail. Astagfirullah. Atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Amir ibn Tahir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Riwayat ini dinukil di dalam kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Berarti kesesatan mereka ketika mereka menganggap sama semua iman manusia, bahkan afjarun nas wa akhbathun nas, sefajir-fajir manusia, sejelek-jelek manusia, imannya sama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para malaikat. Kama yuqabiluhum fi dhalalil khawarij faghlatul murji'ah syarruhum kabir. Sebagaimana khawarij, sebagaimana temannya, sebagaimana pendampingnya yaitu khawarij, ghulatul murji'ah juga syarruhum kabir. Murji'ah juga kejelekannya besar, enggak kalah dengan khawarij. Kalau khawarij ma'ruf, terkenal, masyhur. Mengapa? Karena mereka menganggap kafir orang yang berbuat dosa besar, kemudian dihalalkan darahnya, kemudian diperangi, sehingga sepanjang masa khawarij memicu pertumpahan darah. Tapi bagaimana Murji'ah? Syarruhum kabir. Sebagaimana khawarij juga, Murji'ah juga kejelekannya besar. Li'annahum yahdimuna syari'atal Islam bihadzal i'tiqadil khabits. Karena secara tidak langsung Murji'ah meruntuhkan syariat Islam secara keseluruhan dengan keyakinan yang khabits itu. Mengapa kau menghancurkan Islam? Karena seakan-akan manusia diajari satu kesesatan, diajari untuk menghancurkan Islam. Wahai manusia, yang penting bagi kamu eling cukup. Jadi enggak perlu sholat ya, enggak perlu puasa ya, enggak perlu, enggak ngaruh itu mah. Enggak ngaruh terhadap iman. Apa jadinya manusia? Disuruh saja, sholu, sumu, puasalah, sholatlah. Enggak semuanya taat, Apalagi tidak disuruh, tidak dianjurkan, bahkan dikatakan kamu tetap sempurna imannya. Yang penting hati beriman. Sudah cukup. Ini bahaya sekali. Yahdimuna syari'atul Islam bihadzal i'tiqadil khafi. Mereka meruntuhkan syariat Islam dengan keyakinan yang jelek tersebut. Wal khawarij khubatha. Adapun khawarij, kaum pemberontak, mereka orang-orang busuk. Mengapa? Memusuhi kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Li'annahum yukaffirunal ummah. Mereka mengkafirkan umat Islam. Wa yasalluna 'alaihim as-suyuf. Mereka hunuskan pedang-pedang mereka kepada kaum muslimin. Fayastabihuna dima'ahum wa amwalahum. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin. Fabi mujarrad ma yartakibul kabira indahum, hanya karena berbuat dosa menurut khawarij seperti perbuatan zina dan yang berkait dengannya atau mencuri, mereka bunuh, mereka katakan halal darahnya. Sara kafiran indahum, jadi kafir. Itu khawarij. Ternyata Murji'ah tidak kalah bahayanya. Mengapa? Karena syariat Islam runtuh. Kamu berbuat apapun amal soleh, sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya, imanmu sama dengan iman orang fasik. Ada bedanya. Enggak bertambah, enggak berkurang. Imanmu tetap sama, walaupun engkau bermaksiat dengan maksiat apapun, imanmu tetap seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Astagfirullah. Masih ada lagi yang tidur. Ini akidah. Kalau salah paham bisa sesat. Jangan main-main. Mata saya tidak kepada yang tidur, supaya tidak dipermalukan. Masya Allah. Kalau mata saya kesana, tertuju, ikut kesana semua nanti. Akhirnya ketahuan. Rahmatan, sebagai rahmat, saya ingatkan yang ngantuk jadi bangun, yang tidur jadi bangun, yang belum ngantuk jangan sampai ngantuk. Barakallahu fiikum. Sekali lagi ada yang tidur saya berhentikan. Wassalam. Baik, sepakat? Jayid. Qala hafizahullah, berkata lagi Syekh Rabi hafizahullah, هذا كذب وضلال وسوء فهم. Apa yang dilakukan khawarij itu adalah kedustaan, kesesatan dan kesalahpahaman. Limadha amara Allah bi iqamatil hudud 'ala as-sariq? Padahal kalau mau diperhatikan, mengapa Allah menggariskan hukum had bagi pencuri? Pencuri dipotong tangannya. Pezina kalau belum muhsan dicambuk, kalau sudah muhsan dirajam sampai mati. Kalau orang seperti ini menuduh orang lain berzina tanpa bukti dicambuk dan dicabut persaksiannya, tidak lagi bisa jadi saksi. Ila akhir. Untuk apa ini semua? Hukum-hukum had ini. Kalau orang berbuat dosa langsung kafir, keluar dari Islam. Kalau orang mencuri jadi kafir. Kalau orang berbuat zina jadi kafir. Hukum-hukum had tadi untuk apa? Kalau orang-orang kafir, bunuh selesai. Tapi enggak demikian agama. Agama ini penuh hikmah. Penuh dengan hikmah. Dihukum oleh Allah supaya jera. Agar berhenti dari perbuatannya. Barakallahu fiikum. Allah berfirman, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ. Pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan mereka. جَزَاءً بِمَا كَسَبَ. Sebagai balasan hukuman atas apa yang mereka lakukan. Dan tentunya tidak sembarang potong tangan. Pertama, itu hak penguasa yang melakukannya. Kedua, tidak semua pencurian ada nilai tertentu. Kalau di atas itu dipotong, di bawah itu tidak dipotong. Baik. Juga, barakallahu fikum, lihat keadaannya. Ada seorang pencuri ketika ditangkap oleh Umar dalam keadaan dia kelaparan, tidak jadi dihukum, bahkan dikasih bantuan. Karena dia terpaksa mencuri karena dia kelaparan. Maka yang disalahkan adalah orang-orang yang mampu. Kenapa dia tidak dibantu? Ini barakallahu fikum. Limada ya'murullah bi'iqamatil hudud. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hukum-hukum had, mencambuk orang yang yashrabun al-khamr, mencambuk orang yang minum khamr. وَذَلِكَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرِ فَأَتَى بِهِ فَقَالَ أَحْدُ الصَّحَابَةِ لَعَنَكَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَ بِكِ. Ketika ada orang yang minum khamr ditangkap di zaman Rasulullah SAW, masih hidup, kemudian akan dicambuk, kemudian ada yang melaknatnya. Salah seorang sahabat berkata, semoga Allah melaknatmu, sering sekali engkau ditangkap dan dicambuk. Rasulullah SAW marah dan berkata, la tal'anhu innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan laknat dia, sesungguhnya dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Orang minum khamr, kemudian Nabi menyatakan jangan laknat dia, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya apa? Artinya dia tidak jadi kafir dengan minum khamr tadi, tidak jadi kafir dengan berbuat dosa. Lianahu mu'min yuhibbullah wa rasulahu. Karena dia beriman, mencintai Allah dan Rasulnya. Fahalil kafir yuhibbullah wa rasulah. Apakah orang kafir mencintai Allah dan Rasulnya? Tidak. Berarti sahabat yang dicambuk tadi masih memiliki iman. Ikhwani fiddina azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadhalika idha zana wa qima alaihi al-hadi yakunu kafaratun lah. Demikian pula kalau seseorang berzina kemudian ditegakkan hukum had baginya, maka itu penghapus dosanya. Dan dia masih sebagai muslim, bahkan terhapus dosanya dengan hukum had. Amal kafir, fahukmuhul qatl. Adapun orang kafir, murtad, keluar dari Islam, maka hukumnya adalah, yustadab salasata ayyam, wa intaba wa illa dhuribat unuqu. Dan itu ma'ruf dalam semua kitab-kitab fiqih. Semua madhab-madhab fiqih. Dituntut untuk bertaubat mencabut kekufurannya 3 hari. Kalau tidak mau, maka dia dihukum dengan hukum riddah. Hukum riddah dipenggal lehernya. Sama seperti tadi, itu adalah urusan penguasa. Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Rawahul Bukhari dalam kitabul jihad. Wal kafir yuqatal. Maka orang kafir diperangi sampai masuk Islam. Atau orang yang muslim kemudian murtad, yustatab wa intaba wa illa duribat unuqo. Diminta taubat. Kalau tidak mau taubat, maka dipenggal lehernya. Ini hukumnya dalam Islam. Tapi bedakan dengan yang tadi minum khamr. Kalau itu kafir ya khawarij, Nabi akan berkata bunuhlah, bukan cambuklah. Kalau yang berzina tadi adalah kafir, enggak akan Nabi menyatakan jangan kau bicarakan dia. Sesungguhnya dia telah bertaubat dengan taubat yang kalau dibagikan penduduk Madinah, lakafathum, akan mencukupi mereka. Fartikabul kabair minaz zina wal qatl wa syurbul khamr wa ma syakala dzalik kabair adzimatun syadidatun jiddan wa jarimatun fi nadhar al-islam lakin la yukaffiruhu al-islam. Memang dosa-dosa besar seperti zina, minum khamr, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah, dan sejenisnya, memang dosa besar dan mengerikan. Azimah jiddan. Dosa yang sangat mengerikan, dosa besar, jarimatun fi nadhar al-Islam, itu kejahatan besar dalam pandangan Islam. Tetapi, tidak dikafirkan pelakunya oleh Islam. Wala yakhruj min da'iratil Islam, enggak keluar dari lingkup keislaman. Bal yuqam 'alaihi al-hadd, bahkan cukup dihukum dengan hukum-hukum hadd. Wa yu'aqibuhu Allahu fil akhirah, atau Allah akan azab mereka di akhirat nanti dengan dosa-dosanya jika belum bertaubat. Dan jika Allah tidak maafkan, in lam ya'fu anhu, akan diazab oleh Allah yang kiamat kalau Allah tidak maafkannya. Sekadar dosa besarnya sesuai dengan kehendak Allah, biqadri ma yastahiq, sesuai dengan haknya. Lakin la yakhruj anil Islam, tapi tidak keluar dari Islam. Wala budda an yakhruj bit tauhid, mesti pada akhirnya dia akan keluar dari api neraka karena tauhid yang masih ada padanya. Dia akan keluar minan nari ilal jannah, dia akan keluar dari neraka ke dalam jannah. Maka ikhwan bin na'azakumullah, kalimat aqidah bahwa ahlu sunnah wal jamaah menyatakan iman qawlun wa amalun wa i'tiqad, yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Dengan aqidah ini terbantah murji'ah, terbantah pula khawarij. Walhamdulillah rabbil alamin. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tafadhalu. Thank you.